Oh, Sumpah mati bukan maksud di hati untuk meninggalkan dirimu, oh kasih. Ku malah tak pergi karena janji. Usah kasih engkau bersedih. Cintaku suci hanya satu. Walaupun hilang kenangan ini, larutkan senja menanti. Kau pergi tinggal sendiri, ku nanti tak kunjung kembali. Beribu cara telah kucoba. Indonesia yo, yang penting jogetnya yang amat terkendali Mas Boske. Goyang lagi. luar biasa. Demikian satu rekasan yang sudah terpenuhi. Thank you. darimu, oh pujaan hati. Bersabarlah, ku harap dirimu dapat mengerti. Ku tak ingin terluka untuk yang kedua kali. Sungguhan cintaku padamu. Ku rasakan perhatianmu. Karena ku benar-benar sayang padamu. Aku takut terluka lagi. Ku cinta kamu sepenuh hati. Berikan waktu untuk diriku. Ku akan sabar dan selalu mengharap cintamu. Ku mau cinta dan kesetiaan. Semua akan ku berikan. Sabar dan selalu mengharap cintamu. kembali. Ku ingin dirimu tetap ada di sini melewati kisah cinta yang kita jalani. Ku tak mampu bila dirimu pergi. Terdiam, ku tenggelam meniti tepi malam. Ku sendiri menanggung semua beban kau berikan. Oh, yeah. Disambung kembali.

Oke, cekin parkir ramai Indonesia ya. Cinta, apakah itu cinta? Bertanya tanpa sengaja. Cinta berkorban jiwa, indah harum bermakna. Sama-sama ya. Hey, ah, sana sudah terpenuhi satu single, satu lagu buat yang punya gawe. Terima kasih yang sudah request. YouTuber yang hadir pada sore hari ini. Kami mewakili rekan-rekan Irama memberikan terima kasih buat sahabat-sahabatku. Seperti mistata membasahi gemeraku yang engkau berikan untukku. Hanya menjadi saksi bisu saat kau tinggalkan diriku. Selama ini satu. Oke. Okay.